Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bagaimana perkataan Tahawi yang kemarin kita baca? Okay. Baik, wa naqul innallaha ittakhadha Ibrahim khalila wa kallama Allahu Musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima. Baik. Dan khullah, apa makna khullah di sini? Indak Umam, yang dimaksud dengan al-khullah kesempurnaan mahabbah, kamalul mahabbah, kesempurnaan kecintaan. Siapa dari firqah-firqah yang ada yang mengingkari hakikat mahabbah dari semua sisinya, dalam artian baik itu mahabbah dari makhluk kepada Allah maupun dari Allah kepada makhluk. Indak Ismail Jahmiyah, apa alasannya? Karena mereka menyangka bahwasanya mahabbah la takunu illa limunasabatin bainal muhib wal mahbub. Adanya munasabah antara yang mencintai dan yang dicintai. Dan kemarin kita bahas bahwasanya munasabah di sini merupakan lafaz yang mujmalah. Kata mujmalah, kata yang global. Yang kita tidak menerima maupun menolaknya secara mutlak, tapi butuh dirinci. Nah, pernyataan tersebut kita terima kalau munasabah diartikan apa? Adapun kalau yang dimaksud dengan munasabah adalah apa? Qarabah, kekerabatan. Demikian pula masalah kesamaan, maka ini kita tolak. Karena memang tidak ada kesamaan antara al-khaliq dan makhluk, dan tidak menjadi kelaziman bahwasanya yang mencintai itu harus sama dengan yang jelas. Paling mudahnya bagi ahli sunnah wal jamaah dengan sifat mahabbah, jadi dua sisi mencintai juga apa dicintai oleh hamba-hamba yang bersifat. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah ta'ala, wa kadzalika ankaru haqiqata at-taqlimi kama taqaddam. Khalid bin Abdullah Al-Qasri rahimahullah ta'ala Amirul Iraq wal Mashriq biwas dan menyembelihnya Khalid bin Abdullah Al-Qasri seorang Amir di negeri Iraq dan negeri Mashriq. Ini Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Fa innahu kana nasibiyan baghidan zaluma. Bal wa kana yuttahamu fi dinih. Ya, dia tertuduh dari sisi agamanya. Nah, tapi dari sisi ini dia memiliki jasa. Nah, memiliki jasa terhadap kaum muslimin, kenapa? Karena pada masa pemerintahannya menghukum mati seorang zindik seperti Ja'ad ibn Dirham. Taib. Wa kana awwal man ibtada'a hadha fil islami huwa Ja'ad ibn Dirham fi awailil mi'ati tsaniyah fa dhaha bihi Khalid ibn Abdullah Al-Qasri Amirul Iraq wal Mashriq bi wasit. Nah, tadi untuk fi awailil mi'ah tsaniyah coba di 6. Diperhatikan fi awailil mi'ah atsaniyah, di awal-awal 100 yang kedua. Berarti abad kedua, berarti bukan di awal-awal tahun 200-an. Ya keliru tadi. Awail mi'ah atsaniyah berarti 100, 1 sampai 100 ini 100 yang pertama. Kemudian dari 101 sampai 200 ini apa? 100 yang kedua, paham? Nah, jadi awail mi'ah atsaniyah ini semakna dengan apa? Fi awail qarnits tsani. Di awal-awal abad kedua. Awal abad kedua berarti naam tahun 100-an ke atas. Baik. Adapun kalau sudah 200 berarti ini sudah masuk ke apa? Abad ketiga. Menyembelihnya Khalid Ibn Abdillah Al-Qasri, Amir Irak, nah yang telah disebutkan tadi, dia sendiri seorang yang apa? Yang menyimpang dalam akidahnya. Kenapa? Karena berpemahaman Nasibiyah, membenci Ahlul Bait, jadi lawannya Syiah. Adapun Ahli Sunnah Khonifilah pertengahan dalam masalah ini. Mereka mencintai Ahlul Bait tapi tidak melampaui batas dalam kecintaan. Nah, mencintai Ahlul Bait juga mencintai sahabat-sahabat yang lain. Adapun Syiah, mereka mengklaim mencintai Ahlul Bait tapi membenci, bahkan sebagainya mengkafirkan para sahabat. Khatab an-nas yaum al-adha faqala ya ayyuhan nas, atau ayyuhan nas dhuhu taqabbalallahu dhuhayakum fa inni mudhahhin bil ja'd ibn dirham innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahima khalila wa lam yukallim Musa taklima thumma nazala fadhabahah. Dia berkhutbah di hadapan manusia pada hari raya Idul Adha, kemudian mengatakan, wahai sekalian manusia, sembelihlah kurban kalian, semoga Allah menerima kurban-kurban kalian. Sungguhnya aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Dan tentunya dalam kondisi perkumpulan yang besar dan sebagai pelajaran bagi ahli bidah. Karena sebenarnya dia berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya dan tidaklah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Tsumma nazala, kemudian dia turun, fadzabahah, dan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Zahirnya ikhwan, dia juga apa? Melakukan kebid'ahan dengan apa? Berkhutbah di atas mimbar. Telah kita lewati dulu bahwasanya pada khutbah Id tidak memerlukan mimbar. Siapa yang pertama kali membuat mimbar pada khutbah-khutbah Id inda kashfi? Katsir ibn Salat. Baik. Kemudian Amir yang pertama kali berkhutbah di atas mimbar yang dibuat Marwan. Adapun kisah ini, kawan, kisah yang masyhur. Taib. Walaupun dari sisi sanad padanya kedhaifan, cuman kisah ini masyhur. Yang semacam ini tidak mengapa untuk disebutkan. Kenapa? Karena kemasyhurannya. Dan biasa para ulama pada kisah-kisah selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran. Qala wa kana dzalika bi fatwa ahli zamanihi min ulama ittabi'in radhiyallahu anhum. Fajazahullahu aniddini wa ahlihi khaira. Dan adalah hukuman tersebut yang dia tetapkan berdasarkan fatwa dari penduduk di zamannya dari kalangan ulama tabi'in radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepadanya. Naam. Dari agama ini dan dari penganutnya dengan balasan kebaikan. Tapi karena ini juga jasa besar. Dan di sini ikhwani fillah pentingnya apa? Merujuk kepada ulama. Walaupun mungkin dia seorang amir yang memiliki penyimpangan, tapi ketika mendapatkan taufik untuk bisa merujuk kepada ulama ussunnah, akhirnya apa? Langkah yang dia tempuh muwaffaq, mendapatkan taufik. Kemudian pernyataan radhiyallahu anhum untuk kalangan tabi'in ini tidak mengapa, walaupun pada asalnya akhwan itu mustalah yang masyhur bahwasanya radhiyallahu anhum yang diistilahkan dengan taraddi ini diarahkan kepada para sahabat. Nah, untuk para sahabat maka boleh dengan dua makna, makna doa atau makna khabar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka memang. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Adapun untuk kalangan tabi'in dan generasi setelahnya, seandainya mengungkapkan ini, maka maknanya adalah makna doa. Semoga Allah meridhai mereka. Baik. وأخذ هذا المذهب عن الجهم ابن صفوان فأظهره ونظر عليه وإليه أضيف قول الجهمية. Dan mengambil madhab batil ini dari Ja'ad, muridnya yaitu Jahm ibn Sufwan. Kemudian dialah yang menampakkannya dan berdebat atasnya. Jadi membela madhab tersebut, ikhwani fillah, dan mendebat orang-orang yang menyelisihinya. Dan kepadanya lah diidhofahkan perkataan Jahmiyah jadinya. Jadinya apa? Pemahaman Jahmiyah kepada Jahm ibn Sufwan. Walaupun pencetusnya adalah gurunya yaitu Ja'ad ibn Dirham. Faqatalahu Salam ibn Ahwaz Amiru Khurasan biha. Tempat kalian diharokati bagaimana? Salam atau? Salam. Nah. Yang dia ini ikhwan kana qaiman ala syuratin Nasr ibn Sayyar Amir Khurasan. Dia adalah pemimpin pasukan. Nah, pemimpin pasukan Nasr ibn Sayyar. Nah, yang di perintahkan untuk menjadi apa pimpinan di Khurasan. Maka dikatakan di sini Salam bin Ahwas Amir Khurasan. Adapun riwayat ini dibunuhnya Jahm ibn Sufwan oleh Salam bin Ahwas ikhwani fillah dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah, juga Ibnu Battah dalam Al-Ibanah dengan sanad yang sahih. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. Kemudian keyakinan batil ini berpindah kepada Mu'tazilah, para pengikut Amr ibn Ubaid. Dan nampak, yaitu tersebar luas keyakinan mereka itu, qaul di sini adalah i'tiqaduhum, di masa-masa kekhilafahan Ma'mun. Sampai-sampai para imam-imam Islam diuji tentang keyakinan ini. Dan menyeru agar manusia mencocoki pemahaman mereka tersebut. Keyakinan batil yang diambil dari Jahmiyah. Wa aslu hadza ma'khudun 'anil musyrikin was-sa'ibah was-sabi'ah. Dan asal keyakinan Jahmiyah yang kemudian diteruskan oleh Mu'tazilah ini diambil dari orang-orang musyrikin dan As-Sabi'ah. Wa hum yungkiruna an yakuna Ibrahimu khalila wa Musa kalima. Mereka mengingkari Ibrahim itu menjadi khalil Allah dan mengingkari bahwasanya Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Li'annal khullata hiya kamalul mahabbati al-mustaghriqati lil muhib. Kama qila qad takhallalta maslakar ruhi minni walidha summiyal khalilu khalila. Nah, sungguh engkau telah menyatu dengan jalannya ruh. Jadi menyatu dengan ruh yang ada pada diriku, oleh karena itulah khalil dinamakan dengan khalil. Kenapa? Dari takhallal, yaitu kenapa menyatu dan menyatu dengan ruh seakan-akan satu jiwa menurut mereka. Walakin mahabbatuhu wa khullatuhu kama yaliku bihi ta'ala kasairi sifati. Akan tetapi kecintaan Allah dan khullah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ditetapkan oleh ahli sunnah itu ya tentunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Wa yashhadu lima dallat alaihi al-ayatul karimatu ma thabata fi sahihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila walakin sahibukum khalilul khalilallah. Kalau seandainya saja menjadi penguat apa yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia tadi, hadis yang tsabit dalam as-sahih. As-sahih ikhwani fillah ungkapan yang mencakup Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Dan terkadang mencakup kedua-duanya. Kalau seandainya aku mengambil dari kalangan penduduk bumi seorang sebagai khalil, maka tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Akan tapi teman kalian ini, yaitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah khalilullah, yakni nafsah. Beliau maksudkan diri beliau sendiri. Wa fi riwayatin ini amra'u ila kulli khalilin min khullatih. Walau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Sungguh aku berlepas diri kepada semua khalil dari khalil-khalil. Yang ada. Walau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau seandainya saja aku menjadikan salah satu dari penduduk bumi sebagai khalil, maka tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih rasulnya sebagai khalilnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan satu orang penduduk bumi pun sebagai khalil beliau. Wa fi riwayatin innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ini menunjukkan ikhwani fillah bahwasanya apa yang dikatakan oleh ahli tasawuf dan yang diikuti oleh kebanyakan manusia di negeri kita menyatakan bahwasanya Ibrahim khalilullah, Muhammad habibullah, ini adalah apa? Adalah penempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah kedudukan beliau. Karena Habib itu kedudukannya di bawah Khalil. Sehingga zalim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keharusannya adalah apa? Untuk menetapkan Ibrahim sebagai Khalil, demikian pula Nabi kita sebagai Khalilullah. Adapun riwayat hadis-hadis ini riwayat-riwayat yang sahih. Fabayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu la yasluhu lahu an yattakhidha minal makhluqina khalila. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di sini bahwasanya tidak pantas bagi beliau untuk menjadikan dari kalangan makhluk sebagai khalil beliau. Wa annahu law amkana dzalika lakana ahaqqun nasi bihi lakana ahaqqan nasi bihi Abu Bakar As-Siddiq. Kalau seandainya mungkin bagi beliau untuk melakukan itu, maka tentunya yang paling berhak dari kalangan manusia dengan kedudukan sebagai khalil Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ma'annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad wasafa nafsahu bi annahu yuhibbu ashkhasan ka qawlihi li Mu'adz wallahi inni la uhibbuk. Bersamaan dengan apa? Dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau telah mensifati dirinya bahwasanya beliau mencintai orang-orang. Ya, orang per orang, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya beliau mencintainya. Menunjukkan ikhwan bahwasanya kalau tingkatan mahabbah itu berbeda dengan khullah. Kalau khullah ini sudah yang paling tingginya dari kecintaan. Seperti berkata Nabi kepada Mu'adz, "Wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah sungguhnya aku mencintaimu. Nah, wakadzalika qauluhu lil ansar, demikian pula berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mencintai kaum Ansar dan memerintahkan kaum muslimin untuk mencintai mereka. Sampai-sampai dijadikan kecintaan terhadap kaum Ansar termasuk salah satu ciri-ciri keimanan, dan kebencian kepada kaum Ansar merupakan ciri kemunafikan. Wa kana Zaid bin Harithah hibba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Zaid bin Harithah dulunya adalah apa? Kecintaan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat mencintainya. Wa ibnuhu Usamah hibbah, demikian pula putra beliau Usamah ibnu Zaid. Ini juga kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amsalu dzalik, dan yang semisal dari itu, di mana Nabi menegaskan kepada orang per orang bahwasanya beliau mencintainya. Wa qala lahu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ayyun nasi ahabbu ilai? Qala Aisyah. Qala fa min ar-rijal? Qala abuha. Ya Amr ibn al-As dulu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dari kalangan manusia yang paling kau cintai? Maka Nabi mengatakan Aisyah. Kemudian ditanya lagi dari kalangan laki-laki, maka beliau mengatakan abuha, yaitu bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini penetapan mahabbah. Fa'ulima annal khullata akhassu min mutlaqil mahabbah, maka diketahui dari sini bahwasanya khullah itu lebih khusus daripada sekedar mahabbah yang mutlak. Wal mahbubu biha likamaliha yakunu mahbuban li dzatihi la li syai'in akhar. Dan yang dicintai, ikhwan, dikarenakan kesempurnaannya, maka apa? Dia itu dicintai secara zatnya, mahbuban li dzati, bukan karena perkara lain. Kenapa? Karena dia zat yang maha sempurna. Idzil mahbubu li ghairihi huwa mu'akhkharun fil hubbi 'an dzalikal ghair. Sebab yang dicintai dikarenakan sesuatu yang lain. Al-mahbub li ghairi. Sesuatu yang dicintai tapi apa? Karena sesuatu yang lain. Dia itu mu'akhkharun fil hubbi 'an dzalikal ghair. Dia itu apa? Terakhirkan dari sisi kecintaan daripada perkara lain tersebut. Wa min kamaliha la taqbalu syirkah walal muzahamah, dan termasuk di antara kesempurnaan Allah, Allah tidak bisa menerima asyirkah, yaitu di sekutukan dan juga apa adanya muzahamah, yaitu didesak-desaki oleh sesuatu yang lain. Litakhalluliha al-mahabbah. dikarenakan apa? Al-mahabbah betul-betul telah apa? Telah menyatu, takhallala. Di tempat kalian enggak ada taknya. Baik, dicetakan lain. La taqbalu syirkah walal muzahamah. Terus li takhalluliha al-muhib, bukan al-mahabbah, ha? Idzal mahbubu li ghairihi huwa mu'akhkharun fil hubbi 'an dzalikal ghair. Baik. Ini jelas. Ya, mahbub li ghairihi huwa mu'akhkhar fil hubbi 'an dzalikal ghair. Wa min kamaliha la taqbalush na'am syarikah di sini. Walal muzahama adalah lagi ya. Baik. Wa min kamaliha la taqbalu syarikah walal muzahamah. Termasuk di antara kesempurnaan Allah, maka dia tidak apa? Tidak menerima untuk abadi disekutui, dan juga apa? Muzahamah, jadi desak-desaki oleh enam sesuatu yang lain dalam kecintaan, tapi harus murni. Li takhallulihal muhib. Fa fiha kamalut tauhid wa kamalul hubbi. Naam. Jadi intinya ya ikhwan fillah di sini, bahwasanya khullah itu tingkatan yang lebih khusus, tidak sekedar mahabbah, karena itu tingkatan paling tinggi. Di mana tidak mencapai kedudukan itu kecuali apa? Perkara-perkara lain sudah sudah terkalahkan dari sisi apa? Kecintaan. Tidak bisa diisi oleh sesuatu yang lain. Nah, kalau sudah tercapai seperti ini, fa fiha kamalu tauhid wa kamalul hubbi. Padanya kesempurnaan tauhid dan kesempurnaan kecintaan. Walidzalika lam takhadallahu Ibrahim khalila wa kana Ibrahim qad sa'ala rabbahu an yahbalahu waladan salihan fa wahabalahu Isma'il. Fa akhadha hadzal walada fa akhadha hadzal waladu syu'batan min qalbi. Faghara al-khalilu ala qalbi khalilihi an yakuna fi makanin li ghairihi. Nah, di sini perkataan yang butuh dalil, ikhwan, ungkapan seperti ini. Tempat kalian ada perbedaan? Hah? An yakuna fi fihi, ada haknya. Oleh karena itulah, ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan Ibrahim sebagai khalilnya, dan Ibrahim meminta kepada Allah untuk diberi anugerah anak yang saleh, maka Allah anugerahi dia dengan Ismail. Maka Ismail ini, ya, si anak, berarti apa? Mengambil bagian dari apa? Kecintaan di dalam hati Ibrahim. Faghara al-khalilu ala qalbi khalilihi an yakuna fihi makanun li ghairi. Maka Allah Subhanahu wa taala cemburu terhadap khalilnya. Di mana di dalam hati khalilnya tersebut ada tempat untuk sesuatu yang lain. Famtahanahu bihi bidzabhi, maka Allah uji untuk apa? Untuk Ibrahim menyembelih Ismail. Tapi akhwani fillah, ungkapan seperti ini, faghara al-khalilu ala qalbi khalilihi an yakuna fi makanin an yakuna fihi makanun li ghairi, ini antum beri ta'lik. Hadzal kalam yahtaju ila dalil. Ungkapan seperti ini butuh dalil untuk dinisbahkan kepada Allah, bahwasanya sebab Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dikarenakan apa? Allah cemburu dikarenakan telah lahir anak bagi Ismail, kemudian ada bagian di hati Ibrahim kecintaan kepada sang anak. Yang seperti ini, nah, ungkapan seperti ini ahsan dijauhi. Nah, antum ta'lik tadi, hadzal kalam yahtaju ila dalil. Tapi kita katakan Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim. Hikmah yang sangat jelas apa? Untuk menguji keimanan beliau. Sebagaimana pula sebagai ujian bagi sang putra, kesabaran dan ketaatannya. Famtahanahu bihi bidzabhih liyudhhira sirral khullati fi taqdimihi mahabbata khalilihi ala mahabbati waladi. Allah uji untuk beliau menyembelih sang putra untuk apa? Untuk menampakkan sirral khullah, rahasia dari khullah dalam apa? Mengedepankan kecintaan kepada khalilnya atas kecintaan kepada sang putra. Falammastaslama li amri rabbihi wa azama ala fi'lih wa dhahara sultanul khullati fil iqdami ala dhabhil waladi itharan li mahabbati khalilihi ala mahabbatihi nasakhallahu dhalika anhu wa fadahu bidzabhil azim li anna al maslahata fi dhabhi kanat nashi'atan fil azmi wa tautinin nafsi ala ma umir. Baik, maka tatkala Ibrahim telah apa? Telah berserah diri untuk menunaikan perintah Rabbnya dan bertekad untuk melakukan penyembelihan yang diperintahkan, dan nampaklah kekuatan khullah dalam upaya dia untuk melakukan penyembelihan terhadap anaknya tadi demi mengedepankan kecintaan khalil, yaitu kecintaan khalilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, daripada kecintaan kepada sang putra, maka Allah pun hapus perintah tersebut dan Allah ganti dengan apa? Kenapa? Dikarenakan masalah dalam penyembelihan itu apa? Ada atau muncul dari apa? Azm. Ya, kemaslahatan sudah ada. Dengan adanya azm dan betul-betul mempersiapkan jiwa untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Telah terwujud. Tidak perlu kemudian disembelih betulan. Falamma hasalat hadhil maslahatu ada dzabhu nafsuhu mafsadatan. Ada dzabhu nafsuhu mafsadatan. Maka tatkala kemaslahatan ini telah terwujud, maka jadilah penyembelihan itu sendiri kalau diteruskan menjadi mafsadah. Fanusikha fi haqqih, maka dimansuhkanlah, dihapuslah hukum tersebut pada hak beliau. Sehingga tidak diperintahkan untuk kemudian menyembelih lagi Ismail. Tapi Allah ganti dengan hewan kurban. Wasaratid dzabaihu wal qarabin minal hadaya wad dhahaya sunnatun atau sunnatan fi adba'ihi ila yaumil qiyamah. Maka jadilah penyembelihan-penyembelihan dan kurban-kurban, baik itu berupa hadi maupun udhiyah, sebagai sunnah pada pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat, yang mengikuti Nabi Ibrahim di atas agama tauhid. Wa kama anna manzilatal khullati tsabitah li Ibrahim shalawatullahi alaihi qad syarakahu fiha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kama taqaddam, kadzalika manzilatut taqlimi tsabitatu li Musa shalawatullahi alaihi qad syarakahu fihi qad syarakahu fiha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kama tsabata dzalika fi haditsil Isra. Dan sebagaimana kedudukan khullah yang tetap bagi Ibrahim shalawatullahi alaihi telah apa? Telah berserikat padanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah lewat, demikian pula kedudukan taklim yang sabit bagi Musa juga apa? Nabi kita bersyarikat padanya. Jadi Ibrahim khalilullah, demikian pula Muhammad khalilullah. juga kita katakan Musa kalimullah dan apa? Nabi kita Muhammad juga apa? Kalimullah. Sebagaimana tabir dalam hadis Isra. Dan kaidah umum ikhwan dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tidaklah ada suatu keutamaan dan kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasul-rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau mendapatkannya atau diberi yang lebih. Nah, atau diberi yang lebih. Ini menunjukkan tentang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah bahwasanya beliau diutamakan atas semua rasul. Tabarakallahu fiikum wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu